الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita telah sampai kepada pembahasan berangkatnya para jamaah haji menuju ke Arafah. Dan di saat mereka berada di Arafah, apabila telah memasuki waktu zawal, waktu zuhur, maka imam berkhutbah atau yang menggantikan kedudukan al-imam. Kemudian setelah itu ditegakkan salat zuhur yang dijamak dengan salat al-asr. Setelah pelaksanaan salat zuhur dan salat al-asr, maka itu telah masuki amalan wukuf. Maka seorang dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan pada saat-saat tersebut hingga terbenamnya matahari dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kata beliau hafizahullah ta'ala, وَلَا يَزَالُ وَاقِفًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. Dan terus menerus dia melakukan wukuf. Yang dimaksud wukuf di sini bukan berdiri ya, bahwa seorang terus berdiri sampai terbenam matahari, tidak. Namun yang dimaksud dengan wukuf adalah wukuf di Arafah. Dia berada di padang Arafah, lalu kemudian dia melakukan aktivitas wukuf. Dan wukuf tidak mesti harus dilakukan dengan berdiri, namun dengan apa saja. Seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk, berbaring, berdoa, dan memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Dan diperbolehkan seseorang berteduh di bawah kemah atau di bawah mobil atau apa saja. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan penutup kepala yang melekat di kepala. Tidak seperti yang difahami oleh kaum Syiah, yang mereka semasa wukuf tidak berlindung di atas apapun, jadi bersentuhan langsung dengan terik matahari. Ini menyiksa diri sendiri. Ila an taghruba syams, sampai terbenamnya matahari. Jangan dia meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Wajib hukumnya, wajib hukumnya dia melakukan wukuf sampai terbenamnya matahari, barulah diperbolehkan dia meninggalkan Arafah. Fa idza gharabat afada min Arafah bisakinah. Apabila telah terbenam matahari, maka bertolak dari Arafah dengan penuh ketenangan. Jangan terburu-buru, jangan berlari. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memelihara ketenangan, al-hudu, as-sakina, as-sakina. Jagalah ketenangan. Wa yasiru mulabbiyan hatta ya'tiya Muzdalifata fa yusalli biha al-maghrib wal 'isha'a jam'an wa yaqsiru al-'isha'. Dan dia berjalan sambil bertalbiyah hingga dia memasuki Muzdalifah. Lalu dia mengerjakan salatul maghrib dan isya dengan jamak dan mengqasar salatul isya. Yang sunnah mengerjakan salatul maghrib dan salatul isya di Muzdalifah. ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan bagi orang-orang yang lemah, wanita, orang-orang tua yang lemah, untuk keluar, yakni meninggalkan Muzdalifah di malam hari. Meninggalkan Muzdalifah di malam hari. Dan ini telah kita jelaskan bahwa yang wajib menginap di Muzdalifah hingga kita mengerjakan salat al-fajr. Mengerjakan salat al-fajr di Muzdalifah. Namun orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, orang-orang tua yang tidak mampu, diperbolehkan apabila telah melewati tengah malam untuk meninggalkan Muzdalifah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengizinkan sebagian para wanita, diantaranya Sauda bintu Zam'ah, untuk meninggalkan Muzdalifah. Atau yang menemani, seperti Ibn Abbas radhiyallahu an, yang menemani para wanita dan orang-orang yang lemah, mengantar mereka untuk melanjutkan perjalanan. Wa yabqa al-qawiyyu fi Muzdalifah hatta yusalli al-fajr. Dan adapun yang kuat tetap tinggal di Muzdalifah hingga dia mengerjakan salat al-fajr. Thumma yastaqbilu al-qiblata wa yahmadu Allah wa yukabbiru. Lalu kemudian dia menghadap kiblat dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Wa yuhalliluhu, dan bertahlil, hatta yusfira jidda, hingga suasana menjadi terang. Ini setelah salat fajar di Muzdalifah. Setelah salat fajar di Muzdalifah, maka dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang panjang hingga kondisi terang. Namun sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari. Thumma yadfa'u min Muzdalifata qabla tulu'i syamsi. Lalu dia bertolak dari Muzdalifah sebelum terbenamnya matahari. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Jabir, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seseorang diperbolehkan perbanyak doa di mana saja di bagian Muzdalifah. Tidak mesti di tempat tertentu, namun pada bagian yang mana saja dari Muzdalifah, seseorang diperbolehkan perbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi sakinatu mulabbiya, dan hendaknya dia tetap menjaga ketenangan, tidak hiruk pikuk, tidak berteriak-teriak, namun yang dia ucapkan adalah talbiyah. Talbiyah sambil berjalan dengan ketenangan. Wa sini tertulis yatalaqatu. Mungkin yang benar yaltaqitu. Di situ apa? Yal lam. Naam. Di sini keliru. Wa yaltaqitu sab'a hasayatin min at-tariq. Lalu dia memungut 7 kerikil dari jalan. Asalnya mengambil kerikil di mana saja. Namun yang afdal jika memungkinkan di Mina, Rasulullah SAW mengambil kerikil di Mina. Namun di mana saja mengambil kerikil itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Dalam perjalanan untuk melontar jamrah, maka di perjalanan tersebut dia mencari kerikil. Dan tidak menyibukkan diri di malam hari. Pada saat di Muzdalifah, ada sebagian kaum muslimin setelah melaksanakan salatul maghrib dan isya, sibuk mencari kerikil. Sehingga dia akhirnya terlambat tidur di malam hari. Padahal yang sunnah setelah mengerjakan salat, istirahat. Istirahat di malam hari untuk mengambil tenaga, mengembalikan tenaga, agar kondisi kembali menjadi kuat pada keesokan harinya untuk melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu malam hari dimanfaatkan beristirahat. Di pagi hari pada saat dia melakukan perjalanan atau akan melakukan perjalanan, diperbolehkan di bagian mana saja untuk memungut kerikil. Kerikil yakni lebih besar sedikit dari kotoran kambing, ya, sebesar itulah seseorang mengambil kerikil untuk melontar jamrah. Kalau dia hendak mengambil kerikil pada hari itu saja, untuk hari itu saja, maka dia mengambil 7 kerikil. Mengambil 7 kerikil. Dan diperbolehkan apabila dia ingin menyimpannya untuk hari-hari yang berikutnya. Setiap hari, pada hari-hari tasyrik, itu 21 kerikil. Sebab dia akan melontar setiap jamrah 7 butir kerikil. Dan setiap hari 3 jamarat. Al-jamratul sughra, al-jamratul wusta, dan jamratul aqabah. Berarti dalam sehari ada 21 kerikil. Kalau dia tinggal di Mina selama 3 hari, menyempurnakan 21 dikali 3 menjadi 63. Kalau dia menambah dengan hari yang dia melontar jamrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, berarti seluruh jumlah kerikil yang dia kumpulkan sebanyak 70. Hanya 70, subhanallah. Ya. Dan itu semuanya mencari kerikil pada saat itu. Bahkan presiden kalaupun menunaikan manasik haji, dia harus mencari kerikil di jalan. Ya, setinggi apapun kedudukannya. Nah, seperti pemulung, subhanallah, tidur di jalan, ya, tanpa atap, dengan udara segar, di luar, kadang-kadang di dekat WC yang kadang-kadang mengeluarkan bau. Nah, orang kaya, orang miskin, sama semua yang menunaikan ibadah haji. Ya, untuk menyadarkan diri kita bahwa kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama hukumnya. Tidak ada perbedaan antara yang fakir dan yang gani. Yang membedakan adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dilakukan pada saat manasik, seorang melakukannya karena Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan itu sementara dia memiliki rumah, ya, hidup dalam kemewahan, melakukan itu di kampungnya, itu tidak mungkin. Nah, dan ini semua untuk menunjukkan sikap tazallul, bahwa kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengambil 7 kerikil dari jalan, hatta idza ata jamratul aqabah ramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin wa yaqta'u talbiyah. Sehingga apabila dia telah mendatangi jamrah, jamratul aqabah, dia melontar sebanyak 7 kerikil. Setiap kali bertakbir, setiap kali dia melempar 1 kerikil, disertai dengan takbir. Melontar Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali. Selesai dia melontar, maka dia tidak lagi mengucapkan talbiyah. Dia tidak lagi mengucapkan talbiyah. Yang dia ucapkan adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, ya, atau takbir secara umum. Thumma yanharu hadyahu, kemudian dia menyembelih hadyunya, apakah unta, sapi atau kambing. Wa yustahabbu ayakula minhu, dan dianjurkan dari sembelihan hadyu untuk memakan sebahagian darinya. Faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari sembelihan tersebut. Beda halnya dengan sembelihan karena pelanggaran. Kalau sembelihan karena membayar dam, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang, maka dia tidak boleh makannya. Dia berikan kepada para fuqara, orang-orang fakir yang ada di Makkah. Namun kalau itu dari hadyu syukran, dari hadyu tamattu' atau hadyu qiran, maka dianjurkan untuk memakan sebahagian darinya. Thumma yahliqu ra'sahu thumma yatufu tawaf al-ifadah. Lalu dia menggundul kepalanya. Ini yang afdal bagi laki-laki, menggundul kepala. Dan diperbolehkan memendekkan. Adapun bagi wanita cukup mengambil seruas jari dari kumpulan rambutnya. Lalu kemudian dia tawaf al-ifadah. Wa yas'a sa'yal hajj in kana mutamatti'an. Setelah tawaf, lalu dia melanjutkan dengan sa'i untuk haji apabila dia melakukan haji tamattu'. Apabila dia melakukan haji tamattu', sebagaimana yang kita terangkan bahwa haji tamattu', seorang mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian haji. Sehingga umrah ada tawaf dan sa'i, haji juga demikian ada tawaf dan sa'inya. Maka pada ibadah haji tamattu', dan itu ibadah yang paling afdal, apabila seorang yang menunaikan ibadah haji mampu melakukannya, haji tamattu' dua kali tawaf dan dua kali sa'i. Beda dengan haji qiran dan ifrad. Dua kali tawaf namun sa'i hanya dilakukan satu kali. Apabila dia telah melakukan sa'i sebelumnya, maka setelah tawaful ifadah dia tidak perlu lagi melakukan sa'i. Kata beliau, "Aw kana mufridan aw qarina wa lam yas'a ma'a tawafil qudum." Atau dia melakukan haji ifrad atau haji qiran dan dia belum melakukan sa'i ketika melakukan tawaf al-qudum. Apabila dia telah melakukan sa'i bersama dengan tawaf al-qudum, maka dia tidak lagi diwajibkan untuk melakukan sa'i setelah pelaksanaan tawaf al-ifadah. Nah, was-sunnatu tartibu hadhihi al-a'mal. Yang sunnah mengurutkan amalan-amalan ini. Ar-ramyu melontar jamrah, jamratul aqabah. Ini dilakukan pada tanggal 10. Fadzabhu menyembelih, falhalqu kemudian mencukur. Awit taqsir atau memendekkan, menggundul atau memendekkan. Maka ini tiga urutan amalan. Atau secara umum empat amalan dikerjakan pada hari raya tersebut, pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang disingkat dengan sebutan ran hatta. Ran hatta, ra ramyul jamarah, melontar jamarat. Nun an-nahru menyembelih. Ha al-halqu menggundul atau memendekkan. Yang afdal menggundul. Kemudian taf tawaful ifadah. Ini urutannya. فَإِنْ قَدَّمَ وَاحِدًا مِنْهَا عَلَىٰ آخَرْ فَلَا حَرَجَهُ. Apabila dia mendahulukan yang satu dari yang lain, maka tidak mengapa. Misalnya dia ingin tawaf dulu, silakan. Atau dia ingin menyembelih dulu, silakan. Ya. Atau dia ingin mencukur dulu, silakan, diperbolehkan. Jadi dari empat amaran ini boleh yang mana yang diakhirkan, yang mana didahulukan. Meskipun secara berurutan seperti yang telah kita sebutkan. Wa idza fa'ala tsnaini min tsalatsati a'malin. Apabila dia telah melakukan dua dari tiga amalan, ramyu jamratil aqabah wal halqu aw at taqsir wa at tawaf ma'a as-sa'i in kana 'alaihi sa'yun. Dua di antara tiga, yaitu melontar jamrah al-aqabah, menggundul atau memendekkan, dan tawaf bersama dengan sa'i apabila ada kewajiban sa'i. Kalau dua di antara tiga dia telah melakukannya, maka tahallalat tahallulal awwal, dia telah melakukan tahallul yang pertama. Wa halalahu kullu syai'in haruma alaihi bil ihram illa an-nisa, dan dihalalkan baginya segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan disebabkan karena ihram menjadi halal, kecuali yang satu tidak diperbolehkan, mendatangi istri. Adapun yang lainnya boleh, mengganti pakaian diperbolehkan kalau dia telah melakukan dua dari tiga. Ini pendapat jumhur ulama. Apabila dia telah melantar jamarah, jamaratul aqabah, dan dia telah mencukur meskipun belum melakukan tawaful ifadah, maka dia boleh mengganti pakaian. Dia boleh mengganti pakaian, boleh memakai parfum dan seterusnya, perbolehkan. Meskipun dia belum melakukan tawaful ifadah. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa apabila, hadis Ummu Salamah, apabila telah terbenam matahari sementara dia belum melakukan tawaful ifadah pada hari itu, maka dia kembali berihram yang tadinya telah tahallul awal lalu kembali berihram sehingga dia harus memakai pakaian ihram kembali, hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan para ulama mengatakan hadis munkar dan tidak sahih. Apabila seorang telah mengerjakan dua, dia belum tawaful ifadah, dia telah tahallul yang pertama, diperbolehkan baginya segala sesuatu. Diperbolehkan baginya segala sesuatu kecuali mendatangi istrinya sampai dia melakukan tawaf al-ifadah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakum.